di mana pendusta pada tahun-tahun itu dipercayai. Wa yukazzabu fi hasadiq, dan orang yang jujur justru tidak dipercaya, didustai. Wa yu'tamanu fi hal kha'in, pengkhianat diberi amanah, diberikan kepercayaan. Wa yuhawwanu fi hal amin, dan orang yang terpercaya justru dianggap khianat. Wa yantiqu fiha ruwaybidah, dan pada tahun-tahun itu berkatalah atau berkomentarlah orang-orang ruwaybidah. Rasulullah ditanya, siapakah atau apakah ruwaybidah? Beliau mengatakan, ar-rajul tafih, orang yang bodoh, yatakallamu fi amril amah, yang berbicara tentang urusan manusia. Dalam riwayat Imam Ahmad, as-safih yatakallamu fi amril amah, orang yang safih, orang yang dungu, yang bodoh, yang berbicara tentang urusan umum manusia. Rasulullah SAW mengatakan hadis ini sebagai tanda di antara sekian tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Di sini beliau mengatakan akan datang menimpa manusia sanawatun khadda'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Di mana pada tahun-tahun itu orang yang jujur justru didustai, tidak dipercayai. Dan sebaliknya, para pendusta justru dipercayai. Kalau kita menerapkan hadis ini pada zaman sekarang ini, ketika munculnya daulah khilafah, maka hadis ini sangat tepat sekali dan sangat pas sekali terhadap realita yang kita ada di dalamnya. Di mana ketika daulah khilafah, ketika mengatakan apa yang sebenarnya, jujur dengan apa lontaran-lontaran dan apa yang dilakukannya, orang-orang tidak mempercayai. Jujur dalam video-videonya, dalam statementnya, dalam twitternya, dalam lontaran-lontaran, jujur seadanya menyampaikan tentang apa yang diyakini, tentang akidahnya, tentang manhajnya, tentang apa yang dilakukannya, jujur seadanya menyampaikan, tapi orang-orang tidak percaya. Tidak percaya terhadap apa yang dilontarkan oleh orang yang jujur. Tapi sebaliknya media-media kafir dari kalangan musuh-musuh Islam, baik orang-orang kafir asli ataupun orang-orang murtad, ketika mengatakan kebohongan, bahkan kebohongan tersebut sesuatu yang nyata, yang orang yang bisa melihat saja, orang yang bisa meneliti dengan penelitian yang sederhana, bisa mengetahui kebohongan tersebut, tapi tidak justru dipercayai. Ketika mereka berbicara tentang daulah Islamiyah. Daulah Islamiyah melakukan ini, melakukan itu. Padahal semuanya adalah kebohongan. Tapi banyak sekali orang percaya terhadap media tersebut. Justru mereka menjadikan media kafir, media musuh, media lawan sebagai bahan untuk menilai daulah Islamiyah. Padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita bahwa kesaksian musuh, kesaksian lawan yang memberatkan lawannya atau musuhnya tidak boleh dipercayai. Tapi pada zaman sekarang ini, karena tahun-tahun yang penuh penipuan, justru orang-orang yang dusta, yang melakukan kebohongan, yang melakukan manipulasi, mereka dipercayai, dijadikan sandaran, dan mereka menjadikan kedustaan sebagai pijakan untuk menilai daulah Islamiyah. Dan ketika daulah Islamiyah mengatakan sejujurnya, bahkan dengan sumpah, dengan nama Allah, bahkan mengajak mubahalah, orang tidak percaya. Darah sanawat, hadja'at, tahun-tahun yang penuh dengan penipuan. Kita bisa melihat fakta ini pada zaman sekarang ini. Di mana orang-orang yang santun pada kondisi zaman seperti ini apa? Seperti hairan, seperti orang yang bimbang. Orang-orang pada zaman sekarang ini orang-orang yang penuh kebingungan. Karena kebohongan yang mubarmaj, yang tersistemkan, yang terprogram, sehingga seolah-olah itu merupakan kebenaran. Berbohonglah sehingga orang dipercayai. Tapi orang yang jujur tidak dipercayai. Itu adalah yusaddaqu fihal kazib wa yukazzabu fihal sadiq. Terus apa? Wa yu'tamanu fihal kha'in. Para pengkhianat agama, para pengkhianat rakyat justru dipercayai untuk memegang apa? Memegang kepemimpinan din ini, kepemimpinan umat ini. Para ulama su yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang menjual din ini, menjual rakyat ini untuk kepada orang kafir, justru dianggap sebagai pemimpin, sebagai rujukan. Sekarang orang-orang yang berkhianat kepada agama Allah Subhanahu wa taala dari kalangan ulama itu, walaupun mereka namanya hay'ah kibar ulama, atau mereka majlis ulama, atau dewan fatwa dan seterusnya, mereka banyak di antara mereka itu adalah orang-orang yang menjual agama Allah, mereka berkhianat kepada agama Allah, tapi mereka dipercayai sebagai rujukan di dalam din ini. Begitu juga orang-orang yang menjual kekayaan umat manusia, kekayaan kaum muslimin, kekayaan negara yang merupakan milik umat Islam, dijual kepada orang-orang kafir, dan mereka berkhianat kepada rakyatnya, orang-orang semacam itu dipercayai untuk memimpin diri mereka. Dan sebaliknya, wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang jujur justru dianggap khianat. Orang-orang yang mengajak perbaikan, mengajak kepada agama Allah untuk kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala, dianggap sebagai orang yang berkhianat kepada din ini. Maka mereka menurut daulah Islamiyah la yamut, tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan Islam. Mereka mencoreng agama Islam. Mereka mencoreng citra kaum muslimin. Mereka tidak punya hubungan sama sekali dengan Islam. Jadi orang yang menyerukan kebenaran dianggap apa? Dianggap berkhianat kepada din. Orang ketika mengajak kepada perbaikan dianggap berkhianat kepada bangsa, kepada manusia, kepada rakyat. Itu adalah tahun-tahun sekarang ini yang khadja'at, penuh penipuan. Dan wa yatakallamu fiha wa yantiqu fiha ruwaibita. Pada tahun-tahun tersebut berbicara orang-orang ruwaibita, berbicara siapa ruwaibita? Ar-rajulus safih atau ar-rajulus safih, berbicara tentang urusan umat, tentang urusan umum. Siapa as-safih ini? Di antara mana as-safih, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa may yarghabu an millati ibrahima illa man safiha nafsah. Tidak ada yang tidak menyukai milah Ibrahim kecuali orang yang telah memperbodoh dirinya sendiri. Jadi as-safih itu adalah orang yang tidak suka dengan milah Ibrahim, yang tidak suka dengan tauhid. Dan itu adalah orang-orang kafir asli, orang-orang mursad, orang-orang yang menjual agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melihat sekarang bagaimana Obama atau John Kerry mereka mengajarkan Islam menurut mereka. Arsafi yatakallamu fi amril amma. Dan itu dipercaya oleh orang-orang yang mengaku Islam. Para tagut yang mereka memerangi Islam, para tagut murtad, mereka berbicara tentang Islam, menganjurkan untuk memakai Islam yang moderat, dipercaya juga oleh manusia. Pada zaman sekarang ini ketika daulah Islamiyah menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan sebenarnya, para tagut mereka murka dan mereka ketakutan dengan pengaruhnya, sehingga mereka mengerahkan kemampuannya untuk apa? Untuk membawa manusia kepada Islam yang moderat menurut mereka. Dan mereka seolah-olah mereka adalah benteng bagi Islam ini. Seolah-olah mereka itu cerminan bagi Islam ini. Mereka adalah ar-ruwaibidah, para tagut murtad, para ulama su berbicara tentang tauhid, tentang akidah, tentang jihad. Para mereka adalah anti tauhid, mereka anti jihad, tapi berbicara tentang urusan semacam itu. Mereka adalah as-safi, ruwaibidah, wa may yarghabu an millati ibrahim illa man safiha nafsah. Tidak ada yang tidak menyukai milah Ibrahim kecuali orang yang memperbodoh diri mereka sendiri, itu para orang-orang yang tidak suka tauhid ini. Dan kita bisa melihat pada zaman sekarang ini bagaimana para tagut bersekongkol dengan ulama-ulama bayaran atau dengan masyayikh bayaran untuk menjauhkan manusia dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka berbicara seolah mereka adalah ahli Al-Qur'an. Mereka adalah ahluddin yang memahami Al-Qur'an. Padahal para tokoh itu belum tentu kalau suruh baca Al-Qur'an mereka bisa baca Al-Qur'an. Tapi ketika berbicara tentang Islam seolah-olah mereka adalah benteng bagi Islam ini, sebagai pelindung bagi Islam ini dari penyesatan yang dilakukan oleh daulah Islaminya atau ISIS menurut mereka. Jadi sekarang adalah sanawat khadja'at, tahun-tahun penipuan. Dan yang aneh pada zaman sekarang ini bukan orang yang binasa, bagaimana dia bisa binasa. Bukan orang yang sesat, bagaimana bisa dia tersesatkan ketika tahun-tahun yang penuh penipuan ini. Tapi yang sangat aneh adalah orang yang bisa selamat dari penipuan tersebut, bagaimana dia bisa selamat. Dan itu tidak bisa terjadi, tidak bisa diraih kecuali oleh orang-orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menginginkan hidayah bagi mereka. Di pada tahun-tahun kondisi zaman sekarang ini ketika menuju kepada fase khilafah ala minhajin nubuwah, gonjang-ganjing di mana-mana sebagai bentuk tamkhid dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak pantas untuk memegang estafet din ini, untuk menyebarkan din ini. Karena kalau seandainya orang-orang semacam itu, para penjual agama Allah, para ulama suh, mereka tidak disaring oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu ketika nanti, ketika Islam tampin total menyebar kemana-mana, mereka akan ikut menyebarkan Islam tersebut. Sedangkan ajaran yang mereka bawa tidaklah sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga perlu orang-orang semacam itu disingkirkan dari barisan orang-orang yang akan menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala ketika sudah pada tahap sampai din ini ke seluruh belahan dunia. Jadi sanawat khadja'at, tahun-tahun yang penuh penipuan. Sehingga tidak anehlah kalau setiap hari kita, setiap saat kita dikagetkan dengan subhat yang baru, dengan fitnah yang baru, yang membuat apa? Orang yang tidak mau mengkaji, tidak mau meneliti, membuat mereka kebingungan, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Saking apa? Saking dahsyatnya kebohongan, penipuan, manipulasi. Kenapa? Karena yang melakukan kebohongannya bukan 10, 20, tapi apa? Banyak sekali. Semua media kafir, negara masing-masing membuat kebohongan untuk menipu umat. Sedangkan orang kalau selalu banyak bohong, banyak pembohongnya, terus yang jujurnya sedikit, orang biasa cenderung kepada yang lebih banyak. Sehingga apa? Orang yang tadi, al-halim, orang yang santun, orang yang baik, ditinggalkan dalam kondisi apa? Hayran, dia bingung dengan kondisi yang ada, mana yang benar, mana yang salah. Dan orang yang selamat adalah orang yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus paham bahwa al-haq itu, di atas al-haq itu ada cahaya yang tidak mungkin samar terhadap orang muslim. Orang yang memiliki cahaya di dalam hatinya maka akan mengetahui cahaya kebenaran yang ada di luar. Tapi orang yang di dalam hatinya gelap maka tidak akan mengenali cahaya yang ada di luar ketika apa? Ketika musim fitnah. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan dari fitnah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak bosan saya selalu mengingatkan tentang fitnah, tentang syubhat. Karena hal ini adalah sesuatu yang kita hidupi di dalamnya, apalagi kita hidup di negara kafir yang mana media-media kafir, musuh Islam, atau lawan dari daulah Islamnya, lah senantiasa siang malam tidak ada hentinya menyebarkan penyesatan, kesesatan, syubhat yang bisa meracuni diri kita kalau kita tidak selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak selalu saling mengingatkan di antara kita. Oleh sebab itu kita harus selalu waspada, kita bekali diri dengan ilmu, dengan pemahaman, dan kita sandarkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menyaring mana yang benar, mana yang salah dengan ilmu yang kita pelajari yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Karena hakikat ilmu adalah apa yang bersumber daripada Al-Kitab dan As-Sunnah. Selain itu adalah bukan ilmu. Bukan ilmu. Oleh sebab itu, maka kita harus selalu berpegang teguh kepada Al-Kitab dan As-Sunnah. Dan kalau seandainya sekarang banyak sekali orang-orang yang berbicara tentang urusan hal ini, urusan tentang fitnah-fitnah yang ada, tentang daulah Islamiyah, tentang subhat-subhat yang ada, maka kita harus merujuk kepada hal-hal yang pokok, fondasi-fondasi yang sudah baku, sehingga kita tidak tersesatkan dengan banyaknya subhat, banyaknya penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang yang mungkin sebelumnya adalah orang-orang yang kita kenal, atau orang-orang yang kita banggakan, atau orang yang kita rujuk kepadanya dalam masalah urusan tim ini. Dan kita harus paham bahwa pada zaman sekarang ini, zaman ketika terjadinya menuju kepada pemilahan menuju dua pusat, iman dan pusat nifaq. Oleh sebab itu, kalau kita tidak mengambil jalan tegas di awal perjalanan ini, maka jangan salahkan kalau seandainya orang di antara kita justru jatuh ke dalam pusat kemunafikan. Karena ketika kita tidak bisa mengambil ketegasan dalam mengambil sikap, maka itu namanya muzabzab. Orang yang tidak punya pendirian tidak akan diberikan peneguhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peneguhan kepada orang yang niat untuk teguh. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah tahu di dalam hati orang tersebut ada keseriusan untuk mencari hidayah. Walau alimallahu fihim khairan la'asma'ahum. Seandainya Allah mengetahui realita dalam hati mereka itu ada kebaikan, tentu Allah menjadikan mereka mau mendengar. Adanya keberpalingan dari seorang itu pertanda Allah mengetahui di dalam hati orang tersebut tidak adanya kebaikan, sehingga orang tersebut tidak diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keseriusan dalam mencari kebenaran itu merupakan kunci ketika kita menghadapi syubhat ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui dalam hati para sahabat adanya ketegasan, adanya keseriusan untuk mematuhi janji yang mereka ikrarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Al-Hudaibiyah, yaitu bai'at untuk mati. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan peneguhan ke dalam hati mereka. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata 'alaihim. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan kepada diri mereka. Jadi adanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, adanya peneguhan dari Allah Subhanahu wa taala ketika musim syubhat, adanya ujian karena Allah mengetahui dalam hati orang tersebut ada keseriusan untuk teguh, untuk mencari kebenaran. Sebaliknya, ketika hal itu tidak ada, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan. Karena keberpalingan dari orang akan dibalas dengan penyesatan dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka Sami'un Qaribun Mujibud Da'awat wa ya qadhi al hajat. اللهم اعز الاسلام والمسلمين